inga-inga beta jua. Jangan sampai ale lupa beta. Sionona amor manise, jangan lupa sepun janji. Susah senang sama-sama, katong hidup aku sayang. Beta tersangka jadi begini ale, sedengar sana dengar sini. Mulut orang pun tak hela, sampai selari tinggal beta. Tapi apa boleh buat, memang nasib sebegini. Lah takal harta pun tak hela, bikin nona lupa diri. Bikin nona lupa diri. Sampai ale lupa beta. Sionona amor manise, jangan lupa sepun janji. Susah senang sama-sama, katong hidup aku sayang. Beta tersangka jadi begini ale, sedengar sana dengar sini. Mulut orang pun tak hela, sampai selari tinggal beta. Tapi apa boleh buat sio, memang nasib sebegini. Bikin nona lupa diri.